Kita di hari ini pembahasan kitab yang kelima masih melanjutkan pembahasannya. Itu kitab Syarh Qutb Nadab karya Ibn Hisham rahimahullahu taala. Ini pertemuan ketiga. Alhamdulillah, masya Allah, Anda melihat karena pertemuan ketiga sebenarnya itu targetnya baru dua pertemuan. Yang kemarin itu sudah tiga pertemuan sebenarnya. Berarti kalau awalnya cepat seperti ini, kita bisa pangkas. Bisa jadi 40 pertemuan nanti ujungnya. Karena itu yang diambil biasanya 3, ternyata kita ambil 2. Kita ambil 2 kali pertemuan. Iya, alhamdulillah. Sekarang masuk di pertemuan ketiga, di pembahasan berikutnya, pembahasan fi'il. Ana lupa kemarin kasih tahu antum di awal, itu yang dikasih kotak. Yang paling atas judul, itu yang paling atas kalau dikasih kotak, itu dari Pentaklik. Bukan dari Ibn Hisham. Nanti kalau di luar kotak, baru itu bedanya. Kan dulu kalau yang di Mutamimah, yang ada kolomnya kan, yang ada ininya. Iya, antara dua kolom itu dari Pentaklik. Nah, sama juga dengan di sini, di Qutb Nadab ini. Seperti ini, pembahasan Al-Fi'lu wa'aqsamu. Itu bukan dari Ibn Hisham. Makanya anak tidak baca. Karena tidak baca. Langsung dari Ibn Hisham itu yang dibawanya. Di luar kotak. Dan nanti kalau ada judul di luar kotak baru. Itu perkataan dari Ibn Hisham rahimahullah. Sekarang matannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ammal fi'lu. Fasala satu aksamin. Adapun fi'il. Maka ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Tentunya masih sama dengan yang dulu. Cuma pembahasan sekarang ini masya Allah. Ditambah dengan kata-kata yang diperselisihkan. Iya, seperti biasa. Madin, 1. Fi'il madi. Wa yu'rafu bi ta'nisis sakinah. Namanya fi'il madi, dia dikenal dengan adanya ta'nisis sakinah. Karena ta'nisis sakinah ini adalah sesuatu yang menunjukkan dia adalah fi'il madi. Tidak masuk pada fi'il lain kalau ta'nisis sakinah. Jadi makanya langsung penulis bilang, madi cirinya, tandanya, dengan adanya tak kanis asakina. Wabina'uhu, langsung beliau kasih tahu. Ya, karena namanya fi'il ini, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Asal daripada fi'il mabni. Langsung beliau katakan, mabninya, sekaligus dibahas. Mabninya alal fathih. Di atas fathah. Ini asal mabninya fi'il madi. Di atas fathah. Kadoroba. Seperti doroba. Dan yang semisal dengan doroba tentunya. Illa ma'awawil jama'ah. Kecuali kalau dia bersambung bersama waw jama'ah. Fayudom. Maka langsung didoma. Jadi asalnya fathah. Tapi kalau bersambung dengan waw jama'ah, langsung doma. Kadorobu. Seperti dorobu. Paham kan? Jadi asalnya tadi doroba bersama dengan waw jadinya apa? Dorobu. Ini dari tufah kita bahas ini. Iya. Awid domir al-marfu al-mutahari. Atau dia bersambung dengan domir rofa yang diharokati. A, tu, ti, na, na. Ada 5 domir. Iya. Fayusakan. Maka disukun. Kadorob tu. Paham kan? Kadorob tu. Ini yang disepakati dari fi'il madi. Jadi kalau kita nanti ditanya. Misalnya kotala. Bersama dengan waw. Bersama dengan tu. Hah? Langsung seperti itu. Mudah sekali. Wa minhu diantara fi'il madi. Nah, ini yang diperselisihkan ini. Kalau tambah. Ni'ma wa bi'isa wa asa wa laisa. Fil asoh. Di antara termasuk fil madi adalah nikmah, bisa, asa, dan laisa. Berdasarkan pendapat yang paling kuat. Ini mengisyaratkan nanti ada khilaf. Akan dibelum sebutkan di syarah. Tapi yang sohinya dia adalah fi'il. Yang sohinya dia adalah fi'il. Karena nanti beliau akan katakan dalilnya. Karena tanda fil madi tadi masuk ta'tanis. Sakinah, nikmah, bi'isa ini masuk ta'tani sakinah. Nikmat, bi'isat, asat, laisat. Paham kan? itu yang menunjukkan dia adalah fiil madi berdasarkan pendapat yang kuat. Ini yang pertama. Wa amrun, jenis kedua dari fiil adalah fiil amr. Jenis kedua dari fiil adalah fiil amr. Wa yu'rafu bi dalalatihi 'ala at-talab. Masyaallah. Fiil amr dikenal tandanya dengan penunjukannya atas tolak, permintaan. Ya, permintaan. Ma'akobulihi ya al-mukhotobati. Bersamaan dengan itu, dia bisa juga menerima ya mukhotobah. Dua, harus dua. Menunjukkan atas tolak dan bisa menerima ya. Kalau hanya bisa menerima ya, tidak menunjukkan atas tolak, maka bukan. Atau hanya menunjukkan atas tolak, tidak bisa menerima ya, juga bukan. Paham kan? Jadi dia harus dua. Menunjukkan atas tolak, maha. Lihat, perhatikan mahanya, takbirnya. Maha. Bersama, maksudnya dua ini tandanya, bukan salah satunya. Kan biasanya kalau salah satu pakai waw. Paham kan? Kalau pakai waw kan tidak mengharuskan jamak. Tidak mengharuskan bersama. Kalau pakai maha, maka maksudnya dua ini harus ada. Dua ini harus ada. Ini kata beliau rahimahullah. Terkait dengan fi'il amr. Sekarang sisa mabninya. Wabinahu ala sukun. Asalnya. Mabninya dia di atas sukun. Kadrib. Seperti idrib. Illal mu'talla. Kecuali fi'il mudhari. Asal fi'il amrnya itu dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Paham gak ini kan? Mu'tal maksudnya akhirnya waw atau ya atau alif. Maka afa'ala hatbi akhirihi. Maka di atas penghilangan huruf terakhir. Ya kan? Misalnya kalau yaktubu kan uktub. Kalau yad'u udu'u. Penghilangan apa? Waw. Ya kan? Yahdi ihdi. Penghilangan ya. Yardo irdo. Penghilangan alif. Paham kan? Kata beliau kagzu. Apa yang hilang? Waw. Waksha. Alif. Warmi. Ya. Harokat akhir itu menunjukkan apa yang hilang. Wanahukuma wakumu wakumi, tiga ini. Dan seperti kuma kumu kumi, fa'ala hafin nun. Maka ini dengan penghilangan nun. Yaitu ini kalau asalnya dari af'alul khomsah. Kan ini semuanya ada asalnya. Kalau asalnya dari sohih akhir, sukun. Kalau asalnya dari mutal akhir, penghilangan akhir. Kalau asalnya dari af'alul khomsah, maka penghilangan nun. Ya, antum masih ingat dulu takbir di kitab dasar? Namanya fil amr mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fil amr itu mabni di atas apa fil mudhari'nya dijazam. Ya, fil mudhari' sahih akhir dijazam dengan penghilangan harokat. Ya kan? Sukun maksudnya. Sahih akhir. Af'al mu'tal akhir. Penghilangan huruf akhir. Itu kan majazumnya. Kalau af'alul khomsah dan penghilangan nun, itu majazumnya. Maka di fil amr sama. Fil amar sama. Wa minhu. Itu yang disepakati. Wa minhu. Ini yang diperselisihkan. Halumma. Fi logoti tamim. Halumma. Pada bahasanya orang-orang tamim. Wahati wa ta'al. Fil asaf. Fil asaf. Demikian pula. Hati dan ta'al. Pada pendapat yang sahih. Arti ini diperselisihkan. Nanti akan dibahas siapa yang menyelisihinya. Disyarah. Iya, yang jelas beliau sahihkan di sini halumma ta'al hati ta'al, ini adalah fi'il amr. Ini adalah fi'il amr. Ini selesai. Yang ketiga wa mudhari'un. Ada fi'il mudhari. Wa yu'rafu bilam. Dia dikenal dengan adanya lam. Ya, karena lam ini tidak pernah masuk pada selain fi'il mudhari. Makanya tanda fi'il mudhari bisa kemasukan lam. Paham gak ini? Jadi nanti bisa antum ketahui dari sini. Tanda fi'il itu bukan hanya kodek, sin, saufa, ta'tani, sakinah. Tapi juga lam. Tapi juga apa? Lam. Iya. Wafitahu biharfin min hurufina itu. Dan dia terbuka. Maksudnya menjadi awalnya adalah dengan salah satu huruf. Dari huruf-huruf na'a itu. Beda takbir beliau ya. Kalau di buku dasar kita dengar sering apa? Anaitu. Sekarang na'aitu. Intinya sama saja. Memang ada empat huruf itu. Nah, nakumu wa akumu. Cuman kalau antum tanya, kenapa diubah nah itu? Karena menurut kalau ahli bahasa, domir mutakalim itu lebih ma'rifah daripada domir mokotob dan domir goib. Maka dia yang duluan. Maka dia yang duluan. Iya. Nah nakumu wa akumu. Wa yakumu wa takumu. Terus, walaupun ini urusan sorob, tapi baru juga singgung. Wa yudom awaluhu inkana madihi rubaiyan. Di doma huruf pertamanya, maksudnya huruf mudorinya itu. Kalau madinya asalnya 4 huruf. Kalau madinya 4 huruf. Paham gak nih? Misalnya antum dapat kata dam dama. Huruf mudorinya itu di doma. Yudam dimu. Atau akroma. Apakah 4 asli atau 4? 3 yang ditambah 1. Akroma. Yukrimu. Jadi itu. Jadi kalau madinya intinya madinya 4 huruf. Maka huruf mudoro'anya itu di doma. Lu paham ini? Ini sorop ini, tapi belum singgung di sini. Kayudah riju, wayukrimu. Yudah riju, contoh untuk sulasi rubai mujarot. Yukrimu, contoh untuk sulasi mujarot yang ditambah 1. Paham kan? Yang penting 4. Wayuk tahu pegoirihi. Dan di fathah pada selainnya, yaitu sulasi, kumasi, sudasi. Ini sudah harokat fi'il mudhari. Huruf ana itunya itu. Huruf ana itunya. Jadi kalau madinya 3-4 huruf, doma huruf ana itunya. Kalau madinya 3-5-6, maka difatah. Maka difatah. Ini Masya Allah. Kayak dribu wa yajitami wa yastakhriju. Yadribu untuk 3 huruf. Yajitami untuk 5 huruf. Yastakhriju untuk 6 huruf. Paham kan? Jelas ini? Jadi dalam contoh itu ada isyarat dari penulis rahmatullah. Wa yusakkan akhiruhu ma'nunin niswah. Masya Allah. Disukun akhirnya. Kalau dia bersambung dengan nun niswah. Maksudnya mabni. Karena fi'il mudhari mabni ada di atas sukun. Kalau bersambung dengan apa? Nun niswah. Nah yatarabbasna. Wa illa ayya'funa. Asalnya kan ya'fu. Fi'il mudhari mutalahin. Paham ini? Ini bukan waw jama'ah itu. Itu wawnya apa? Lam kalimah. Lam fi'il. Kan asalnya kan ini sama dengan yadu. Sama dengan apa? Yadu. Yadu. Sama dengan nun niswah. Yadu'na. Mirip dengan yadu'na yang waw jama'ah. Cuman beda. Karena kalau waw jama'ah mu'rab. Kalau nun niswah apa? Mabni. Nanti di sorob akan dijelaskan juga perbedaannya. Iya. Wa yadu'una. Lihat. Itu yang disebutkan oleh penulis rahmatullah ta'ala contohnya. Wa yuqtahu ma'anunit tawqidil mubasyarati lafdhan wa takdira. Masya Allah. Dan di fathah itu fi'il mudhari. Kalau bersambung dengan nun tawqid secara langsung. Kalau bersambung dengan nun tawqid yang langsung. Yang langsung. Apakah secara lafad atau secara takdir. Nah. La yumbadanna. Asalnya yumbadu. Asalnya apa? Yumbadu. Tapi bersambung dengan nun taukid secara langsung. Langsung dia di fathah. Wa yu'rabu fima ada dalik. Dan di i'rab selain itu. Yaitu kalau dia tidak ada nun niswah. Atau tidak ada nun taukid yang bersambung dengannya secara langsung. Maka mu'rob. Kami ini. Nah contoh. Yang tidak ada nun taukid. Tidak ada nun niswah. Yakumu Zaidun. Lihat yakumu. Itu mu'rob. Wala tattabi'anni. Ini juga mu'rob. Padahal ada nun taukid. Ini juga mu'rob. Padahal ada nun taukid. Kenapa? Karena tidak secara langsung. Kenapa tidak secara langsung? Karena. Ini harus untuk paham ini tatabi'ani. Tatabi'ani. Sebelum masuk ini nun taukid ini. Bukan nun. Ya. Itu adalah nun taukid. Dia bukan nun. Bukan nun Apa? Bukan nun apa? Hah? Bukan nunnya hafalul khumsah. Bukan nun hafalul khumsah. Karena nun hafalul khumsah itu hilang di sini. Sudah hilang. Dan sekarang kita jangan dulu masukkan la-nya. La itu kan lanahi. Paham ya? Lanahi. Mengharuskan hilang apa? Nun. Kita ceritakan dulu sebelum ya hilang nunnya. Jadi tatabi'ani ini asalnya apa? Tatabi'ani. Itu asalnya. Kemudian masuk nun taukid. Nah. Paham kan? Masuk nun taukid. Jadinya apa? Tatabi'an ninna. Paham kan? Ketemu tiga nun. Karena ini yang bertasdid ada dua. Nun taukid itu ada berapa? Dua. Kemudian nun alamat irob. Nun ropa. Itu ketemu tiga huruf dalam satu kata, itu dibenci dalam oleh orang Arab. Maka mengharuskan hilang salah satu nunnya. Ini kalau tidak ada alat penjazem. Jadi dia walaupun tidak ada penjazem, hilang. Dah, ketemu tiga nun. Dia dihilangkan. Likarohati tawalil amsal. Itu alasannya mereka bilang. Jadi ini hilang nunnya. Sekarang, nun mana yang hilang? Itu di pertanyaannya. Kan ini masalahnya sama-sama huruf sohi. Kalau sama-sama huruf sohi, itu kan kalau huruf illah sama huruf sohi, langsung illah. Kan selesai masalah. Tapi kalau sama-sama huruf sohi, sekarang tinggal bilang. Nun mana yang hilang? Itu pertanyaannya. Kan bisa saja nun ini atau nun tahu? Taukid. Karena coba, bisa nggak hilang nun taukid? Ini kan jadinya begini. Kalau dimunculkan. Tatabi'aninna. Paham? Pertama bisa hilang nun taukid. Bisa saja. Tapi kan apa fungsinya? Kita kan mau kuatkan. Ini nun taukid adalah tujuan di sini. Ada maksudnya. Kita mau kuatkan. Kalau antum hilangkan berarti apa? Tidak bisa dikuatkan begitu. Sementara kita mau kuatkan. Berarti dia tidak bisa. Maka yang hilang adalah nun alamat irob. Paham kan? Nun alamat irob. Jadinya? Ya? Tatabi'anna. Begitu jadinya. Sudah hilang nun ropanya. Sudah hilang nun ropanya. Kalau ada la yang di ayat, ya selesai. Tidak ada cerita hilang nun ropa. Tinggal cerita berikutnya. Paham gak ini? Nah, langkah berikutnya. Setelah dihilangkan, langkah terakhir, cerita terakhir. Karena langsung ini kan di kasro. Ini masalahnya. Terakhir, di kasro ini nun taukid. Di kasro nun taukid. Setelah sebelumnya dia dipatah. Di kasro. Cuman kalau ditanya, kenapa di kasro? Karena dia menyerupai nun alamat irob. Kan nun setelah alif tadi diharukati dan apa? Kasro. Maka ini juga sekarang posisinya di situ. Menyerupai nun alamat irob tadi. Nun mutanna. Nun tatniah. Maka kalau dia menyerupai ikut harukati. Maka ini dia di kasro. Ini kalau tanpa alat penjazem. Kalau ada alat penjazem, maka tidak ada cerita berurut tiga semisal. Langsung saja. Tinggal tambah terakhir di kasro nun taukid. Nah sekarang pertanyaannya. Ini fi'il mu'rob atau mabni? Itu sih sekarang ini. Paham gak pertanyaannya? Ini fi'il mu'rob atau mabni? Begitu saja. Jawabannya mu'rob. Nah ada nun taukid? Tidak secara langsung. Karena dia diantara oleh alif. Karena di ayat hilang nunnya karena ada alamat penjazem. Kalau tidak ada alat penjazem, berarti dihalangi oleh alif dan nun alamat i'rab. Antum bisa paham ini? Paham ini? Paham kenapa ini mu'rab? Karena nun taukidnya apa? Tidak bersambung secara langsung, secara dilapat ataupun secara takdir. Paham ini contoh? Sudah ini yang alif ini. Yang masih ada dua. Karena yang begini modelnya ada alif, ada waw, ada ya. Ya apalul khumsah. Itu kan apalul khumsah bisa bersama dengan nun taukid. Itu masalahnya. Itu apalul khumsah bisa bersama dengan nun taukid. Sekarang baru alif. Masih ada waw dan ya. Jelas ini? Paham kan? Nah. Berikutnya. Ini tatabi'ani. Siapa sih? Tidak apa-apa. Bisa kita contohkan juga yang lain sekaligus. Ada isyarat, ada contoh dari penulis. Cuman sekarang kita antum pahami. Sekarang tadi kan alif. Bisa wau. Iya. Anggaplah kita contohkan yang mudah saja dulu. Iya. Yang wau. Taktubuna. Bersama nun taukid. Na. Kan taktubunanna. Gitu jadinya. Ketemu tiga nun. Huruf semisal. Ya, dihapus. Nun ropanya. Karena tawalil amsal. Berturut-turut tiga yang semisal. Dihapus apanya? Nun ropanya. Alasannya karena berturut-turut tiga yang semisal. Tidak ada dalam bahasa Arab satu kata tiga huruf sama. Paham kan? Dihapus nunnya. Jadinya? Ya? Belum. Iya. Tak. Taktubunna. Taktubunna. Paham gak ini? Taktubunna. Sekarang ketemu dua sukun. Nun taukid kan ada dua tadi. Gini. Ketemu dua sukun. Yaitu waw jama' dan nun taukid. Maka hilang apa? Wawnya. Jadi apa? Taktubunna. Paham ini? Di alif tadi gak hilang. Kenapa bisa? Di alif kan tadi kalau kita tulis ini taktuba, jadinya apa? Kalau di alif ini. Taktubani. Kan begitu. Kenapa anda hilang? Kalau alif dimaafkan. Alif walaupun ketemu dua sukun, itu dimaafkan dalam bahasa Arab seperti dolin tabah. Dimaafkan dalam bahasa Arab. Yang ini tidak dimaafkan. Ini waw. Jadi taktubunna. Nah, pertanyaan kita ini, taktubunna, mu'rob atau mabni? Itu pertanyaannya. Paham kan? Jawabannya dia mu'rob. Nah, ada nun taukidnya. Paham kan? Tidak secara langsung. Tidak langsung. Kan begitu? Nah, itu kelihatannya. Secara takdir tidak langsung. Karena banyak yang dihilangkan. Amin. Demikian pula ya. Sama di ya juga seperti itu. Jadi kalau ada kata taktubina. Ini untuk mudah dulu ya. Karena Ibnu Hisham contohkan yang rumit. Yang mu'tal akhir. Iya. Sekarang kita lihat. Iya. Taktubina. Taktubina. Kalau bersama dengan taukid. Sama semua ceritanya ini. Dan taktubinanna. Berturut-turut tiga nun. Akhirnya dihilangkan nun. Eropa. Jadinya taktubina. Ketemu dua sukun. Karena nun taukid ini ada sukun, ada fathah. Ketemu dua sukun. Hilang siapa? Iya. Dan ada buktinya, tidak apa-apa. Kan ada kasroh. Jadi taktubina. Pertanyaannya, mu'rob atau mabni? Begitu. Mu'rob. Antum pahami? Jadi semua tadi itu yang alif mu'rob, waw mu'rob, ya mu'rob. Paham kan? Apa alamat irobnya? Tubutu nun al-mahdubah. Tetapnya nun yang dihilangkan. Tetapnya nun yang dihilangkan. Kan hilangkan ada alasannya. Sama alamat robahnya. Kalau ada alat penasab penjazib, ya langsung tidak ada cerita hilang nun. Dengan alasan ketemu tiga nun. Tapi apa? Karena ada alat penasab atau alat apa? Penjazib. Paham ini? Ini yang mudahnya. Sekarang lihat contoh penulis. Kalau tatabi awala tatabi ani sudah tadi. Yang masalah ini juga. Latublawunna. Sama. Latublawunna. Paham gak ini? Latublawunna. Iya. Jadi ini kata. Ini kata bermasalah sekali. Mudah-mudahan bisa antum paham. Karena dia di pembahasan sorok, di pembahasan tasrif, di bab ilal ibdal, ya ada pergantian huruf, perpindahan harokat. Sekarang kita harus ceritakan dulu dari awal ini tubla, dari asalnya itu tubla. Itu asalnya tubla, paham kan? Tubla. sambungan dengan wau jamaah. Amin. Kalau dia disambungkan dengan wau jamaah, ini jangan dulu nun taukid. Ini dulu diurus sampai habis baru nun taukid. Iya. Jadi sambungan dengan wau jamaah jadinya apa? Ini yang bengkok ini aslinya siapa? Iya. Yang bengkok itu aslinya ya. Jadi kalau kita tulis tub la yuna. Tub la yuna. Paham kan? Yang berharokat, betul? Sebelumnya apa? Fathah. Kena kaidah yang kita pelajari di sorof dasar. Kalau ada ya berharokat, sebelumnya fathah, diganti apa? Alif. Jadi ini sekarang gini. Tublauna. Tublauna. Paham ini? Ketemu dua sukun. Yaitu waw sama? Waw sama? Alif. Paham? Siapa yang hilang? Hah? Alif. Karena waw ini waw jamaah. Waw ini waw jamaah. Dan untuk membuktikan bahwa alif hilang, itu sebentar ada ceritanya lagi. Jadi, sekarang jadinya apa? Hilang alif. Jadinya? Hah? Begitu jadinya. Tublauna. Tublauna. Waw cocok dengan? Domma. Maka harokat lam diubah menjadi? Tidak bisa. Karena itu bukti kalau alif antum hilangkan. Paham? Kalau antum ganti domma, kasihannya kodom. Sudah tomi hilang, tidak ada tomi bukti-buktinya. Antum paham ini? Jadi ini seharusnya, kalau sebelum waw kan domma. Tapi ini tidak bisa karena disebabkan karena ini fathah untuk menunjukkan bahwa tadi ada alif yang dihilangkan. Paham itu asalnya? Sekarang kita masukkan nun taukid setelah tahu semua itu penghilangannya. Paham kan? Sekarang kita masuk nun taukid menjadi gini. Iya. Tublaunan. Jelas kan? Ketemu berapa nun? Tiga nun. Hilang. Karena likarohatil amsal. Dibencinya datang tiga yang semisal. Jadinya tublauna. Enggak tasdid. Tublauna. Paham kan? Ketemu dua sukun. Dah. Siapa yang hilang? Nun taukid enggak bisa hilang karena kita mau kuatkan. Wow. Enggak bisa hilang. Kenapa? Wow jamaah di taktubun antum hilangkan. Ya kan taktubun antum hilangkan. Berarti sini juga apa? Hilang kan? Bisa enggak hilang? Kan wow jamaah di taktubun antum hilang. Paham? Di sini hilangkan. Enggak bisa. Karena taktubunna ada bukti. Dhamma sebelum nun. Kalau ini kalau antum hilang waw, antum baca apa? Tubulanna. Tidak ada bukti. Paham? Jadi tidak bisa hilang karena tidak ada bukti. Ini aneh ini. Tidak hilang, tidak ada bukti. Setelah itu apa yang harus terjadi? Maka kan ada dua cara. Kalau ketemu dua sukun, cara pertama hilang. Cara kedua harokati. Maka langkah kedua yang ditempuh. Karena kalau hilang tidak ada bukti. Maka diharokati. Harokatnya apa? Harokat yang sejenis dengan huruf itu. Wow, sejenis dengan apa? Dhamma. Itulah disitulah tublawunna. Sekarang tanya. Tublawunna. Tublawunna. Morob atau mabni? Begitu sih. Morob. Apa alamat irobnya? Tubutu nun al-mahdufa. Tetapnya nun yang dihilangkan. Anda paham ini? Ini matanya, ini matanya. Iya. Kama fa'im matarohinna. Kalau wala yasudunnak. Ini mudah. Dan ini sama dengan yang anda contohkan tadi. Taktubun. Yang masalah ini dua contohnya ini. Latubulawunna. Karena belum pilih contoh yang sulit. Paham ya? Kalau contohnya lataktubunna. Itu selesai cerita gampang. Nah, ini contohnya ini ceritanya panjang. Karena latarohinna. Sama, taroyinna, mirip ini. Taroyinna, kita ceritakan di sini. Jadi asalnya taroyinna, taro. Taro. Sama ceritanya. Setelah itu sambungkan dengan siapa? Ya, bukan wau jamaah itu. Ya mu'annatsatil mukhotobah. Kalau tadi kan wau, ini contoh untuk apa? Ya. Kalau ya tadi taktubin, nah gampang itu. Ini masalahnya huruf terakhir ini huruf illah. Ya ada ceritanya. Taro sama dengan ya. Mana satil mukhotobah? Hah? Ini jadi ya, ini jadi ya. Hah? Apa? Taroyina. Taroyina. Taroyina. Paham gak ini? Taroyina. Terus, ya berharokat, betul? Ya berharokat? Berharokat ya-nya itu? Sebelumnya apa? Fathah. Koedanya? Kalau ada waw atau ya berharokat, sebelumnya fathah. Maka diganti? Gitu. Jadinya? Taro. Taroina. Taroina. Ya kan? Setelah itu ketemu dua? Sukun. Hilang siapa? Alif. Dan fathah sebagai buktinya. Jadinya? Hmm? Taroina. Ah, masukkan nun taukid. Baru sekarang cerita masuk nun taukid. Jadi kalau langsung masuk nun taukid, bingung. Jadi, jadinya apa? Taro? Hah? Taroi? Nanna. Ketemu berapa nun? Tiga nun. Jadi hilang berapa? Nun ropanya. Itu bilang nanti alamat ropanya. Nun mahdupa. Paham ya? Tubutu nun mahdup. Jadi, jadinya apa? Ya? Taroin. Setelah itu ketemu dua sukun. Ya sama nun? Taukid. Kan begitu? Apa yang hilang? Nun taukid tidak bisa. Ya hanya juga tidak bisa. Karena tidak ada bukti. Kalau taktubinna, hilang ya hanya. Karena ada bukti. Kasro. Paham gak ini? Tidak ada bukti. Maka langkah kedua yang ditempuh. Kasih harokat. Yang sejenis dengan huruf itu. Ya cocok dengan siapa? Kasro. Jadinya? Begitu ceritanya. Iya. Lihat. Faimma taroyinna wala yasuddunnak. Iya. Kalau tattabi'an yasuddunnak. Gampang ya. Itu. Yang itu tadi kan ada penghilang yang sebelum disambung. Itu selesai matanya. Syarah. Hah? Capek nih? Iya. Ini kita batuk. Hah? Oh banyak lendir. Saya kira pas mau bilang syarah, langsung batuk. Saya kira kode. Iya. Syarah. Lama paroktu min dikri alamatil ismi. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda isim. Wabayani kisamihi. Dan menjelaskan terbaginya ila mu'robin wa mabni kepada mu'rob dan mabni wa bayanin kisamil mabni minu ila maksur dan menjelaskan terbaginya mabni di antaranya ada yang ke kasro wa mabtu ada yang di fathah wa matmum ada yang di dhamma wa mauquf ada yang di sukun syara'tu fi dzikri fi'li maka saya mulai dalam menyebutkan fi'il. Pada kartu annau yang kosimu ila talatati aksam. Maka saya sebutkan. Bahwasanya dia terbagi menjadi tiga bagian. Madin wa mudori'in wa amri. Ada madi, ada mudori, ada amal. Wadakartu likulli wahidin minha alamatahu. Adalata alaihi. Dan saya sebutkan untuk setiap salah satu darinya tandanya. Yang menunjukkan atasnya. Wa hukmahu tsabitalah. Dan hukumnya yang tetap untuknya. Min bina'in wa irob. Dari mabni dan irob. Wa bada'tu min dhalika bil madi. Saya mulai dari hal itu dengan fil madi. Fadzakartu anna alamatahu. Maka saya sebutkan bahasanya tandanya. Ayyakbala ta'at ta'nit as-sakinah. Dia bisa menerima ta'tanis as-sakinah. Dia bisa menerima ta'tanis as-sakinah. Ini mudah kalau fil madi. Koma wa qa'ada. Seperti koma dan qa'ada. Takul. Antum katakan. Qamat wa qa'adat. Wa anna hukmahu fil aslil bina'u. Alal fathi. dan bahwasannya hukumnya pada asalnya mabni di atas apa? Fathah. Kama mastalna, sebagaimana kami telah contohkan. Ya, wa qad yakhruju anhu ila dhom, kadang keluar darinya ke dhommah. Itu dari fathah ke dhommah. Wa dalika idza tasalat bihi wawul jamaah. Demikian itu kalau dia bersama dengan wawul jamaah. Mudah fil mad. Faqaulika qamu wa qa'adu. Au ila sukun, bisa juga keluar dari fathah ke sukun. Wa dalika idza tasala bihi dhamiril marfu'al mutaharrik. Demikian itu kalau dia bersambung dengannya dhamir rafa' yang berharakat. Faqaulika seperti perkataan antum kumtu wa qa'adtu wa kumna wa qa'adna wa niswatu kumna wa qa'adna. Karena dua ya, ta atau tu atau ti, na atau na. Itu dhamir rafa' mutaharrik. Itu namanya dhamir rafa' mutaharrik. Ini gambar fil madhi. Watalah qasa min dalika dan tersimpulkan dari hal itu annalahu salat halat. Ini sudah disebutkan di tupah bahwasannya namanya fil madhi ada tiga keadaan. Iya. Ad-dham wal fath wasukun. Ya kan? Kapan dhamma? Kalau ada waw jamaah. Kapan sukun? Dhommi rafa' mutahari. Selain itu maka fathah. Wa qad bayyantu dzalik. Saya telah menjelaskan hal itu. Kapan? Ya barusan. Tangga ini sudah beliau jelaskan. Wa lamma kana minal af'alil madiyah makhdulifa fi fi'liyati. Dan tatkala ada dari fi'il madi apa yang diperselisihkan dalam kefi'iliannya, nasastu alih, maka saya menyebutkan atasnya, membawakannya dengan menyebutkan lafadznya. Maksudnya nas itu disebutkan dengan jelas. Paham kan? Itu artinya nas disebutkan dengan jelas, maka saya menyebutkannya. Wa nabahtu ala annal asah fi'iliyatah fi'iliyatuhu, dan saya mengingatkan bahwasanya yang sohi adalah fi'il. Wa huwa arba'u kalimatin, dan dia adalah ada empat kata. Ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa, yaitu ni'ma, bi'sa, asa dan laisa. Kalau kita akhirkan besok ini. Dah, karena matanya tadi panjang. Iya enggak? Oke, enggak ridho. Hah? Kita akhirkan besok ini. Karena saya butuh pemikiran yang ini dari antum. Kan tadi antum baru capek ini pikirkan. Sementara antum akan pikirkan lagi nikmat dan bisa. Nikmat dan bisa ini masalah. Karena ada contohnya yang rumit, perlu takdir-takdir. Nah kalau takdir-takdir ini kan butuh pemikiran yang bagus. Supaya bisa masuk. Nah tadi antum sudah capek memikirkan itu. Tublawunna sama taroyinna. Iya. Alhamdulillah. Iya kan? Betul enggak? Ya jujur saja enggak apa-apa. Kalau saya tinggal ngomong, kan saya sudah paham. Yang masalahnya antum ini baru mau dipahamkan. Iya. Kalau besok insyaallah kita bahas dia. Alhamdulillah. Dan dipahami baik-baik itu yang dimatan. Sebenarnya kesulitannya itu karena kita baru lewat sekali. Ini takdirnya. Dan dia dibahas disorok lebih dalam. Makanya nanti ini